إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها معاشر المسلمين والمسلمات santriwan dan santriwati serta seluruh hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah yang mempertemukan kita kembali di rumah Allah yang Allah cintai ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini, perkumpulan yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keberkahannya, dan perpisahan setelahnya merupakan perpisahan yang tidak meninggalkan dosa-dosa, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan agama yang dibawa oleh beliau sesuai dengan pemahaman para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, kita lanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alimi wal Muta'allim karya Badruddin Ibnu Jamaah rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai membahas adab yang ketujuh dari 12 adab yang disebutkan oleh penulis yang hendaknya diperhatikan oleh seorang alim terhadap dirinya sendiri. Adab-adab terhadap dirinya sendiri yang hendaknya dia perhatikan dan dia laksanakan. Di mana di adab yang ketujuh kemarin penulis rahimahullahu taala menyebutkan hendaknya seorang alim menjaga syariat-syariat yang dianjurkan, perkara-perkara sunnah, baik berupa perbuatan ataupun perkataan, sehingga tilawatul Quran dia berusaha untuk rutinkan, berzikir kepada Allah dengan hati dan lisannya dia istiqamahkan, begitu juga doa-doa dan zikir-zikir yang diriwayatkan di dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha dia amalkan sepanjang malam dan siangnya. Begitu juga amalan-amalan sunnah seperti salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah, atau ke Ka'bah melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Dan ibadah-ibadah lainnya yang sangat dianjurkan di dalam syariat. Karena sesungguhnya orang yang alim, yang telah berilmu, merekalah yang lebih pantas berada di garis depan mencontohkan pelaksanaan amalan-amalan saleh sebagaimana yang sudah disebutkan oleh penulis pada adab yang ketujuh. Kita masuk ke adab yang kedelapan. Di adab yang kedelapan ini penulis rahimahullahu taala menyebutkan mu'amalatun nasi bimakarimil akhlaq min talaqatil wajhi wa ifsha'is salami wa it'amit ta'ami wa kadhmil ghaib wa kaffil adha 'anil nas dan seterusnya. Penulis menyebutkan hendaknya seorang alim, orang yang telah berilmu, orang yang sudah ngaji, belajar ilmu syariat, hendaknya dia bergaul dengan manusia, bermuamalah dengan manusia bimakarimil akhlak, dengan akhlaknya yang mulia. Kemudian penulis rahimahullahu taala menyebutkan beberapa contoh akhlak mulia yang sepatutnya seorang alim berhias dengan akhlak-akhlak ini dalam bergaul dengan manusia, bergaul dengan orang-orang, bergaul dengan keluarga atau teman-temannya. Makarimul akhlak, ya, akhlak yang mulia, yang dimaksud dengan akhlak adalah jenis-jenis pergaulan atau cara bergaul, sikap seseorang ketika bergaul dengan manusia yang lainnya. Itu disebut sebagai akhlak. Interaksi kita, pergaulan kita, sikap kita kepada orang lain, itu disebut sebagai akhlak, ya. Nah, akhlak yang mulia adalah pergaulan-pergaulan atau sikap-sikap yang baik ketika bergaul dengan manusia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya yang mulia mengatakan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Beliau mengatakan di dalam hadisnya bahwa saya diutus untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak yang mulia. Di mana akhlak pada masa jahiliyah khususnya itu sudah sangat merosot. Bahkan sampai-sampai sebagaimana yang kita ketahui, mereka membunuh anak mereka hanya dikarenakan takut kelaparan, takut bahwa tidak ada rezeki yang cukup untuk makan mereka dengan anak-anak mereka. Mereka menganggap bahwa ketika lahir dari mereka anak-anak perempuan, maka itu merupakan bentuk aib dan kecacatan yang ada pada mereka, sehingga mereka kubur anak-anak mereka hidup-hidup. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan akhlak-akhlak buruk lainnya. Sehingga datanglah syariat Islam, agama Islam ini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa agama tersebut, untuk salah satu tujuannya adalah menyempurnakan akhlak, memperbaiki akhlak-akhlak rusak sebelumnya untuk diarahkan menuju akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang terpuji. Dan orang yang paling berhak untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia adalah orang-orang yang mempelajari ilmu syariat, seperti anak-anak ustaz yang sekarang duduk di pondok pesantren Tahfiz Al-Huda, belajar adab Islami sehari-hari, belajar akidah dan tauhid, belajar hadis-hadis yang isinya akhlak dan adab, belajar fiqih, belajar ilmu syariat yang lainnya. Maka santriwan dan santriwati Al-Huda itu lebih berhak lagi berhias dengan akhlak yang mulia dibandingkan orang-orang umum yang mereka tidak mengaji secara langsung ilmu-ilmu syariat ini. Dan yang lebih utama lagi dari orang-orang yang mempelajari ilmu syariat adalah para alim ulama'nya. Mereka lagi yang lebih berhak, mereka yang lebih berhak lagi, ya, dibandingkan orang yang sekedar pelajar penuntut ilmu biasa untuk berhias dengan akhlak yang mulia. Oleh karenanya penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan perkara ini sebagai salah satu adab yang hendaknya diperhatikan oleh seorang alim, karena dialah yang paling utama, yang paling berhak untuk menampakkan akhlak mulia ketika bergaul dengan manusia. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa jenis dari akhlak-akhlak mulia atau akhlak-akhlak terpuji yang beliau maksud. Beliau mengatakan min talaqatil wajhi, di antara bentuk akhlak yang mulia ketika bergaul dengan manusia adalah wajah yang berseri-seri. Ketika bertemu dengan saudara kita, tampakkan wajah yang berseri-seri, bukan wajah yang kusam, bukan wajah seperti orang yang marah, wajah seperti orang yang benci, bukan wajah yang benci terhadap saudara kita, tapi tampakkan wajah yang berseri-seri kepada siapapun itu, ya, orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan sekali-kali menganggap remeh suatu kebaikan, meskipun hanya bertemu dengan saudaramu dengan memasang wajah yang ceria, memasang wajah yang berseri-seri, tersenyum. Ya. Ini langsung tersenyum sama Ustaz ini. Ya. Ini berseri-seri. Ya, pasang wajah yang ceria. Jangan orang ketika melihat kita itu rasanya mau ambil jalan lain. Ya. Rasanya itu jengkel. Ya. Ini kenapa orang masang wajah seperti ini tulus. Ya. Tidak ada usaha untuk memasang wajah yang berseri-seri, tersenyum. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Tersenyum di wajah saudaramu bagimu adalah sebuah sedekah. Sedekah ada pahalanya atau tidak? Ada. Ya. Dengan hanya tersenyum kita sudah mendapatkan pahala. Kemudian selanjutnya wa ifsya'is salam, menebarkan dan membudidayakan salam di antara kaum muslimin. Ini juga di antara akhlak karimah, akhlak yang terpuji yang sepatutnya kita melaksanakan. Apalagi anak-anak ustaz di dalam pelajaran adabnya sudah mempelajari tentang adab salam. Adab yang pertama hendaknya salam itu dibudidayakan di antara kaum muslimin, kita tebarkan. Siapa saja yang kita temui dari saudara muslim kita, baik kita kenal ataupun tidak, kita ucapkan salam kepada dia. Suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul islami khair, Islam yang seperti apa yang baik itu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya, di antaranya adalah wa taqra'us salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Dan kamu mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal ataupun orang yang tidak kamu kenal. Selagi kita yakin dan pasti bahwa dia adalah saudara muslim kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih juga menyebutkan bahwa di antara buah yang akan kita dapatkan dari membudidayakan salam di antara kaum muslimin ini adalah timbulnya cinta di antara kita, saling berkasih sayang kita antara kaum muslimin jadinya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awala adullukum ala syai'in idza fa'antumuhu tahabbtum mau tidak kutunjukkan kepada kalian suatu amalan yang apabila kalian lakukan niscaya akan membuat kalian saling mencintai, ya, saling berkasih sayang. Afshus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian, kata Nabi. Tebarkan salam, bertemu di jalan, bertemu di tempat wudu, bertemu saat ngantri makan, bertemu di kamar, bertemu di kelas, masuk ke suatu majlis, nimbrung ke kawannya yang sedang ngobrol, ya, ketika keluar dari majlis tersebut ucapkan assalamualaikum minimalnya, ya, yang diucapkan salam kepadanya juga jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya penulis mengatakan wa it'amil ta'am, memberi makan orang, ya, yang suka mentraktir, yang suka bersedekah dengan memberi makan orang lain, mengajak orang lain makan dari makanan yang dia beli atau makanan yang dia siapkan, maka telah mengamalkan salah satu akhlak yang terpuji. Di hadis yang tadi kita bacakan, ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ayyul islam ya khair, Islam yang seperti apa yang baik, sebelum Rasul mengatakan kamu tebarkan salam tadi kepada orang yang kamu kenal ataupun yang tidak kamu kenal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa tu'imu ta'am. Ya, di antara keislaman yang baik itu adalah bersedekah, memberi orang makan, mentraktir kawannya makan. Apalagi kalau seandainya kita tahu keadaan kawannya itu serba kekurangan, ya, jajannya terbatas, ya, kirimannya terbatas, oleh-oleh dari rumahnya juga terbatas. Sini-sini, ayo kita ke kantin, ya, saya traktir kamu permen misalnya, tidak masalah, ya, lontong, nasi goreng, ataupun yang bisa diberikan kepadanya. Kemudian selanjutnya wa kadzmil ghaiz. Makna kadzmil ghaiz adalah menahan amarah. Ya, menahan amarah. Berusaha untuk tidak cepat marah, mengikuti hawa nafsu kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadis menyebutkan la taghdab, la taghdab, la taghdab. Beliau ulangi sampai 3 kali. Sebagaimana disebutkan oleh salah seorang sahabat, Nabi bersabda la taghdab faraddada miraran la taghdab. Jangan marah. Jangan marah, jangan marah. Ini menunjukkan bahwa perbuatan menahan amarah di antara perbuatan yang sangat ditekankan. Kenapa? Karena itulah fungsi pengulangan sebuah kalimat. Di dalam bahasa Arab, mengulangi lafaz itu adalah taukid, penekanan, penegasan. Ya, ini menunjukkan bahwa menahan amarah di antara sesuatu yang ditegaskan, akhlak yang sangat ditekankan di dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La taghdab wa lakal jannah." Jangan marah, maka bagimu surga. Kenapa? Karena jangan marah, orang yang mampu menahan amarah, maka dia adalah orang yang sabar. Dan di antara buah dari kesabaran adalah surga Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang sangat-sangat nikmat. Kemudian selanjutnya wa kafil adza 'anil nas, dan menahan gangguan dari manusia, baik gangguan ini berupa perbuatan ataupun perkataan. Apa yang dimaksud dengan al-adha? Ya, al-adha itu, al-adha adalah isalu ma yakrah, itu standarnya. Ketika kita membuat sesuatu yang tidak disukai oleh orang, itu namanya al-adha. Dan kita diperintahkan untuk al-kaffu anil adha, menahan gangguan tersebut, ya, tidak melakukan perbuatan yang mengganggu orang-orang atau perkataan, tidak mengucapkan atau melontarkan perkataan-perkataan yang menyakiti orang. Bukankah Nabi kita telah bersabda al-muslim Muslim yang sejati, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati itu adalah tatkala orang lain selamat dari gangguan lisan kita dan selamat juga dari gangguan tangan kita, yakni dari tindakan-tindakan kita. Ya. Ketika kita duduk di jalanan ngeprank orang, ya, ini ganggu atau tidak? Ganggu, berbahaya sekali. Bahkan bisa jadi orang yang kita ganggu itu celaka, ya. Dan kita dibebankan dosa, dan kita akan dihisab dan diberi jaza nanti di akhirat. Maka takutlah kita dari mengganggu manusia. Ketika kita menyakiti, memaki dan mencemooh teman atau saudara kita, ini menyakiti dia atau tidak? Menyakiti, tahan gangguan tersebut. Jadilah orang-orang yang orang lain selamat dari lisan dan tindakan kita. Kemudian selanjutnya, wahtimalihi minhum, bersabar tatkala al-adha itu yang kita peroleh dari mereka. Kita sudah berusaha untuk menahan gangguan supaya tidak mengganggu orang lain, supaya perkataan kita tidak menyakiti orang lain. Namun terkadang orang lain yang mengganggu kita, orang lain yang menyakiti kita. Ini seperti naik kendaraan, kita sudah berusaha untuk berhati-hati, tapi terkadang orang lain yang tidak berhati-hati. Maka apa yang kita lakukan? Di antara akhlak yang terpuji adalah ihtimaluhu, yaitu kita berusaha sabar memikul gangguan tersebut. Ya. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ganjaran dari kesabaran itu tanpa batas, tak dihitung, tak terhingga, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu mengingat-ingat ganjaran kesabaran ini, mudah-mudahan dengan begitu kita bisa lebih sabar untuk menerima gangguan dari orang dengan lapang dada, ya. Kemudian selanjutnya, wal ithari wa tarkil isti'thari. Al ithar yakni mendahulukan orang lain, dan al isti'thar tidak mementingkan diri kita sendiri, ya. Dan al ithar ini adalah sesuatu yang terpuji, bahkan para sahabat dulu mereka dipuji gara-gara akhlak ini. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan saudara mereka dalam perkara-perkara yang mereka boleh mendahulukan orang lain, meskipun keadaan mereka sendiri sedang membutuhkan. Mereka berada di dalam kesempitan, mereka sendiri kesusahan, tapi mereka dahulukan yang lain. Ya, lauknya habis gitu misalnya. Ya, lauknya habis. Ada si fulan yang dia itu kalau tidak makan cepat dia bisa sakit. Kalau saya masih bisa nahan, kita dahulukan, nanti saya minta lagi sama Pak Dudin misalnya. Ya, saya bersabar dulu nunggu sampai isya. Ini namanya apa? Ithar. Boleh seperti ini? Terpuji di dalam syariat kita kalau melakukan itu. Ah, ini anak sudah sering masbuk, saya dahulukanlah dia, silakan di shop yang pertama biar saya di shop yang kedua karena sudah sering sekali saya di shop pertama. Boleh seperti itu, namanya apa? Ithar. Tapi ithar dalam ibadah tidak boleh. Kalau dalam ibadah sunnahnya adalah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Tapi dalam selain ibadah, muamalah, dalam masalah pergaulan kepada manusia, maka hendaknya kita berhias dengan al-ithar ini, mendahulukan orang lain. Ya, kalau seandainya kita mampu dan tidak istighfar, mementingkan diri sendiri. Ya. Yang ngantri pertama makan, ambil bakwannya tiga. Ada lauk bakwan? Ada. Masya Allah. Berapa kali? Ayam ada? Berapa kali? Masya Allah. Ikan? Nah, Ustaz dulu nyantri satu minggu ikan sekali, ayam sekali, selainnya tepung-tepung, bakwan, tahu, tempe, ya, antum enak sekali. Nah, yang ngantri nampak idamnya, lauknya enak, ngambil 3 potong, 4 potong, eh, yang lain emang gue pikirin gitu. Ini namanya mementingkan diri, diri sendiri. Akhirnya temannya kelaparan, tidak kebagian, tidak tahu mau mengadu kemana. Seremanda rumahnya tutup, Pak Judin sudah tidur, Bang Fikri di luar misalnya. Akhirnya makan mie. Ini disebabkan karena mementingkan diri, diri sendiri. Ya, jangan bersikap seperti itu, karena ini merupakan akhlak yang tercela. Kemudian selanjutnya, wal insafi wa tarkil insaf wa tarkil istinsaf. Wal insaf, insaf itu adalah memaafkan. Istinsaf itu banyak menuntut hak. Ya. Memaafkan dan menuntut hak. Memaafkan harus kita laksanakan. Suka-suka kita memaafkan. Ya. Kalau seandainya temannya itu, ya, menyenggol kita, tidak sengaja, maafkan. Ya, dia enggak sengaja. Ya, ketika berwudu misalnya terpijak kaki misalnya. Ya, jangan langsung main tumbuk. Ya, langsung main senggol balik. Maafkan, bersikap insaf. Dalam perkataan juga seperti itu. Dan tinggalkan yang namanya al-istinsaf. Al-istinsaf itu adalah banyak menuntut hak. Hak orang lain kita tidak mau tunaikan, tapi ketika hak kita, kita tuntut pokoknya harus ditunaikan. Ya, pokoknya hak saya tidak boleh tidak ditunaikan. Ya, tapi kalau yang orang lain, ya, tidak terlalu diperhatikan olehnya, ini salah. Ini namanya al-istinsaf, dan meninggalkannya adalah merupakan sifat terpuji, sedangkan melakukannya merupakan sifat yang tercela. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semakna dengan ini telah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam benci man'an wahad. Man'an ini pokoknya ya seperti tadi, tidak mau menunaikan hak orang lain, menahan dirinya dari memberi. Tapi dia paling suka mengatakan had had had had. Ya, minta ditunaikan haknya, minta ditunaikan haknya. Ini diantara sifat yang dibenci oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya wasyukrit tafadduli. Syukrit tafadduli, berterima kasih atas suatu kebaikan. Ketika orang lain berbuat baik kepada kita, maka kita syukuri. Mensyukuri kebaikan orang lain itu maksudnya berterima kasih. Yang tidak pandai berterima kasih kepada orang lain atas kebaikan yang telah dia lakukan kepada kita, itu orang yang tidak pandai juga berterima kasih kepada Allah. Sebagaimana kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas, atau kama qala alaihi salatu wasallam. Ya, dia dikatakan tidak bersyukur kepada Allah. Tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Ketika apa? Ketika dia tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Ketika teman kita berbuat baik kepada kita, apapun bentuk kebaikan tersebut, apapun bentuk bantuan itu, maka ucapkan terima kasih. Apalagi kalau kita bisa menambahkan dengan doa jazakallahu khairan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man suni'a ilaihi ma'rufun faqala jazakallahu khairan faqad ablagha fi thana. Ya, atau kama qala alaihi salatu wasallam. Barang siapa dia diperlakukan dengan baik, ada orang lain yang berbuat baik untuk dia, kemudian dia mengatakan kepada orang tersebut jazakallahu khairan, maka dia betul-betul telah menyanjung dan sangat berterima kasih kepada orang tersebut. Hanya dengan ucapan saja itu tidak berat. Ketika kita mengatakan jazita khairan atau jazakallahu khairan, kita sudah dianggap melakukan syukur telah berterima kasih kepada orang tersebut, maka insyaallah kita juga dianggap telah bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Atas nikmat apa? Atas nikmat ada orang yang mau berbuat baik kepada kita. Kita diberikan teman yang senantiasa membantu kita, mau berbuat baik kepada kita. Ada? Kita cukupkan sampai di sini, lalu kita lanjutkan insyaallah setelah adzan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala jalla fi'ulah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, shahadatan tuballighuna ridah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفى صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Santriwa dan santriwati, para hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dari perkataan penulis rahimahullahu taala, wa ijadir rahati. Di antara akhlak terpuji lainnya sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Jamaah rahimahullahu taala di adab yang ke-8 ini adalah ijadur rahah, yaitu mewujudkan ketentraman, membuat orang nyaman dan tentram bersama kita atau hidup bersama kita. Jangan menjadi orang yang teman-teman kita, saudara-saudara kita malah bersyukur dan senang atas ketidakadaan kita. Kalau kita tidak ada, senang sekali mereka. Kenapa? Karena adanya kita bersama mereka membuat mereka tidak tentram, membuat mereka tidak betah, membuat mereka tidak senang. Ya, berarti ya, biasanya kebanyakannya orang-orang yang seperti ini itu dikarenakan dia tidak menghiasi dirinya dengan akhlak yang terpuji. Kalau seandainya ada dia, orang merasa terganggu karena akhlak-akhlak tercelanya, karena sifat-sifat yang tidak baiknya, maka wujudkan ketentraman untuk saudara-saudara kita, orang-orang yang kita bergaul dengannya. Kemudian di antara akhlak terpuji lain yang disebutkan oleh penulis, wasa'i fi qada'il hajat, berusaha membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kalau seandainya kita mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka, maka kita penuhi. Ada teman kita yang mungkin tidak bisa beli jajan misalnya. Kalau kita berkelebihan harta, kita banyak jajan, maka apa salahnya kita berbagi kebahagiaan dengan saudara dan teman kita ini. Ya. Kalau seandainya ada teman kita yang butuh pena untuk mencatat faedah di dalam kelas, sedangkan kita memiliki lebih daripada satu pena, kita pinjamkan atau kita hadiahkan kepadanya pena itu. Ya. Berusaha untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Kemudian wa badlil jahi fi syafa'at, membantu orang lain dengan kedudukan kita. Ya. Memberi syafaat maksudnya membantu orang lain dengan kedudukan kita. Kalau seandainya dengan kedudukan kita, kita mampu untuk membantu dia dengan mudah, maka kita lakukan. Ini di antara bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kedudukan itu kepada kita. Sehingga dengan kedudukan tersebut sebenarnya kita mudah untuk membantu orang lain. Namun kalau seandainya kita menahan diri kita untuk membantu mereka yang butuh bantuan kita sedangkan kita mampu, maka ini merupakan akhlak yang tercela. Tidak patut ya akhlak ini bagi seorang santri atau santriwati. Tidak patut akhlak ini bagi orang-orang yang sudah ngaji, belajar secara khusus ilmu syariat. Kemudian wattalattufi bil fuqara, yaitu mengasihi orang-orang fakir. Ada orang fakir yang kita jumpai di jalan, orang fakir yang mendatangi kita meminta bantuan berupa makanan misalnya, kita bantu sebisa kita. Kalaupun seandainya kita tidak bisa membantu mereka, minimal kita tidak membentak mereka, tidak mencaci mereka, tidak memarahi mereka, ya, tampakkan simpati kita untuk mereka. Boleh jadi di suatu saat kita yang berada di keadaan mereka, atau boleh jadi sebelumnya kita berada di keadaan seperti mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ad-Duha, mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak-akhlak yang terpuji, yang sebenarnya beliau yang paling paham dengan akhlak tersebut. Maksudnya dibandingkan banyak orang. Coba perhatikan ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan Nabi kita terhadap nikmat-nikmat yang disebutkan di dalam surat Ad-Duha, alam yajidika yatiman fa'awa. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala mendapatimu dalam keadaan yatim, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan untukmu tempat kembali setelah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal oleh ibunya di umur berapa? Di umur 6 tahun. Siapa tempat kembalinya Nabi kita setelah itu? Kakeknya Abdul Muttalib. Lalu wafat pula kakeknya Abdul Muttalib ini pada umur beliau yang ke 8 tahun. Lalu siapa makwa beliau, tempat kembali beliau selanjutnya? Pamannya Abu Talib. Dan kedua-duanya orang yang sangat sayang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan dalam sebuah riwayat, Abdul Muttalib beliau termasuk pembesar atau tokoh agama pada waktu itu. Sampai-sampai agama yang dianut, keyakinan yang dianut oleh masyarakat Quraisy ketika itu disebut sebagai millatu Abdul Muttalib, agamanya Abdul Muttalib, orang besar. Ya, tapi beliau orang miskin. Ya. Beliau bukan orang kaya. Abu Talib juga orang miskin. Nah, Abdul Muttalib punya tempat duduk khusus di sekitar Ka'bah. Tidak ada yang berani menempati tempat tersebut, tapi Nabi kita Muhammad bebas duduk di situ, saking sayangnya kepada cucunya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diingatkan oleh Allah seperti ini, beliaulah yang paling paham. Kenapa? Keyatiman beliau adalah keyatiman yang sempurna. Kenapa kita katakan seperti itu? Begitu beliau lahir di dunia, beliau tidak melihat lagi ayahnya. Betul atau tidak? Ya, ada orang yang yatim di umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sempat melihat bapaknya sebelum meninggal dunia. Nabi kita Muhammad tidak melihat ayahnya. Sehingga setelah diingatkan, lalu barulah datang perintah atau larangan dari Allah, fa'ammal yatima fala taqahar. Orang yatim jangan di apa? Jangan dibentak-bentak, jangan di caci maki. Beliau yang paling paham dengan ini. Kenapa? Keadaan beliau sebelum menjadi nabi dan rasul adalah seorang yatim. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta-minta jangan dibentak. Siapa yang paling paham dengan ini? Beliau juga. Beliau orang miskin. Nabi kita miskin, ya. Dipelihara oleh orang miskin juga. Makanya beliau demi membantu pamannya ikut berdagang ke Syam. Ya. Setelah kaya, turun surat Ad-Duha, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dulunya engkau didapati oleh Allah sebagai orang yang miskin, kekurangan, fa'aghna. Lalu Allah cukupkan bagimu. Sehingga tentang firman wa amma sa'ila fala tanhar, beliau paham sekali. Kenapa? Beliau dulunya adalah orang yang miskin. Nah, maka kita sampai di mana tadi? Maka kita berusaha untuk mengasihi orang-orang fakir. Kalaupun kita belum pernah merasakan keadaan yang mereka rasakan, kondisi yang mereka lalui, maka ingat, mudah saja bagi Allah untuk membolak-balikkan keadaan kita yang sekarang hidup dengan kecukupan menjadi orang yang hidup penuh dengan kekurangan. Kemudian wa tahabbuba ilal jirani wal aqriba. Ya, wa tahabbuba ilal jirani wal aqriba, berusaha mendekatkan diri kita kepada tetangga, jiran, dan aqriba, kepada kerabat-kerabat kita, baik kerabat jauh ataupun kerabat dekat. Jangan malah kita berusaha menjauhi diri kita dengan mereka. Apalagi kerabat yang dimaksud adalah orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita, mahram kita, bibik kita, paman kita, ya, saudara-saudari kita, jangan malah mereka dibenci, jangan malah mereka selalu digunjing, jangan malah mereka selalu dijauhi. Kita dekati mereka, berusaha untuk menciptakan kasih sayang antara kita dan mereka. Lalu selanjutnya, warifqa bil talabati, warifqa bil talabati wa i'anatahum wa birrahum, atau warifqa bil talabati wa i'anatihim wa birrihim, dan berlemah lembut terhadap murid-murid. Ini khususnya para guru, karena memang kita sedang berbicara tentang adab seorang alim, adab seorang ustaz, adab seorang guru, adab seorang tokoh masyarakat, tokoh agama, hendaknya kepada murid-muridnya, orang-orang yang datang menuntut ilmu kepadanya, bersikap lemah lembut kepada mereka. Orang-orang yang datang itu kadang belum siap dengan adab yang baik. Terkadang kalau bertanya tentang sesuatu yang mereka tidak pahami, cara bertanyanya atau redaksi kalimat pertanyaannya itu mungkin kurang adab. Namun kita harus bersabar dan berusaha untuk berlemah lembut kepada mereka, karena mereka akan melihat kita, ya. Mereka akan melihat tindak tanduk kita, gerak gerik kita, sikap kita. Bahkan itulah yang lebih nempel di kepala mereka daripada ilmu yang kita transferkan kepada mereka melalui lisan kita. Oleh karenanya dulu para ulama, ya, selalu mengatakan untuk saudara-saudara mereka, anak-anak mereka, ya, ambillah ilmu si fulan sebelum Anda mengambil ilmu dia, ya. Karena, ya, ketika kita mempelajari adab dari guru-guru kita, dengan adab itulah nanti kita bisa memahami ilmu tersebut. Sebagaimana kata para ulama, bil adabi tafhamul ilma. Ini kebanyakan orang-orang yang kurang paham di dalam kelas, ya, ketika ujian dapat 0 sampai 5, 5 ke bawah. Ini biasanya di antara murid-murid atau orang-orang yang kurang adabnya ketika belajar. Ya, ketika belajar guru melihat ke depan, dia melihat ke barat, ya, ke timur, ya, main sendiri, berbicara dengan teman-temannya, ya, menggambar dan lain sebagainya. Meskipun orang ini secara IQ adalah orang yang pintar, namun dia tidak akan paham dengan ilmu kalau seandainya dia tidak menuntut ilmu dengan penuh adab. Percaya. Maka hiasi diri kita dengan adab sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi kita untuk mengambil, memahami pelajaran dari guru-guru kita. Kemudian selanjutnya, wa i'anatihim wa birrihim, berbuat baik kepada mereka, membantu mereka. Ada murid kita yang datang, ya, ada junior kita yang datang minta bantu, ya, dipahamkan atau dijelaskan pelajaran yang tidak mereka pahami, maka kita berusaha untuk membantu mereka. Kita ulangi pelajaran itu lagi. Kita khususkan waktu misalnya, kalau seandainya kita bisa, untuk mengajarkan dia apa-apa yang dia pinta. Kama sayati insya'allahu ta'ala. Dan ini nanti akan datang lagi bab khusus di dalam kitab ini insyaallah taala, ya. Kemudian paragraf selanjutnya, di sini penulis rahimahullahu taala mengajak kita untuk melihat potret, ya, dari akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagian kecil. Karena kalau kita berbicara tentang akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia seakan-akan ilmu, dan ilmu itu tanpa ujung, enggak ada tepiannya. Sebagaimana kata para ulama, al-ilmu bahrun muntahahu yab'udu laisa lahu haddun ilaihi yuqsadu wa laisa kullu ilmin qad hawaitahu ajal wa lam ushra idza ahsaitahu. Ilmu itu, ya, tepiannya sangat jauh, muntahahu yab'udu ba'id jiddan, ya. Sampai-sampai kita mungkin tidak bisa sampai ke tepian itu. Laisa lahu haddun ilaihi yuqsadu, enggak ada batasan yang menjadi garis finishnya. Nah, antum belajar di sini bertahun-tahun antum mulazamah ke guru, dengan begitu bukan berarti setiap ilmu sudah antum kuasai. Walau asyara, bahkan sepersepuluh pun tidak. Walau ahsai tahu, kalau seandainya antum mau menghitung, sepersepuluh pun tidak. Ya, ilmu itu kata para ulama juga, idza a'taitahu kullaka la yu'tika illa ba'dah. Kalaupun seluruh dirimu kamu berikan untuk ilmu, ilmu tidak akan memberikan kamu kecuali sebahagiannya saja. Saking banyaknya dia, saking dia itu dituntut dengan kesungguh-sungguhan. Kalau seandainya seluruh jiwa dan raga, seluruh waktu kita dan tenaga serta pikiran kita, harta benda kita, ya, kita korbankan untuk ilmu, dia masih memberi kita separuh. Apalagi orang yang datang ke majelis malas-malasan, berapa kira-kira ilmu itu yang akan nempel sama dia? Ya, berapa kira-kira yang akan diberikan ilmu itu untuk dia? Sedangkan orang yang bersungguh-sungguh dengan sepenuh jiwa dan raganya, kata para ulama, itu pun paling 50%, setengah dari ilmu itu yang akan diberikan. Apalagi orang-orang yang hanya memberi setengah dari dirinya, seperempat dari dirinya, sepersepuluh dari tenaganya. Ya, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala, penulis mengatakan, wa idza ra'a man la yuqimu salatahu aw taharatahu aw syai'an minal wajibati 'alaihi irsyaduhu bitalattufin wa rifqin. Ini di antara adab yang masih berkaitan dengan adab seorang guru terhadap muridnya tadi. Hendaknya mengingatkan mereka dengan baik, membantu mereka, bersikap lemah lembut terhadap mereka, menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dengan baik, ya. Wa idza ra'a, kalau seandainya dia melihat ada orang yang tidak betul, tidak bagus solatnya atau taharahnya, cara bersucinya, wudunya, mandi junubnya atau tayamumnya atau istinjaknya, au syai'an minal wajibat, ataupun perkara-perkara wajib yang lainnya. Kalau kita lihat murid kita atau saudara teman kita, ya, tidak melakukan kewajiban itu dengan sempurna, ya, solatnya masih jelek, masih buruk, tidak bagus, cara wudunya juga tidak bagus, maka apa yang kita lakukan, baik kita sebagai gurunya ataupun temannya yang lebih berilmu, irsyaduhu litalattufin wa rifqin, maka kita tunjukkan kepadanya dengan lemah lembut, kita tunjukkan kepadanya dengan penuh kasih sayang, dengan baik, tanpa marah-marah, tanpa seakan-akan dia melakukan itu dengan sengaja, padahal dia memang belum belajar atau tidak tahu. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan oleh para sahabat di dalam sebuah hadis, di antara sifat beliau, karakter beliau adalah kana rafiqan rahima. Beliau itu orangnya rafiq. Rafiq itu bersikap lemah lembut sama orang lain. Rahima, mengasihi orang lain. Itu di antara sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terbukti ketika ada sesuatu yang mengundang amarah, ya, dicontohkan di sini oleh Ibnu Jamaah rahimahullahu taala, maka beliau tetap hadapi itu dengan sikap lemah lembut beliau. Beliau tampakkan kasih sayang beliau. Kama fa'ala Rasulullah ma'al a'rabi alladhi bala bil masjid. Kata Ibnu Jamaah, sebagaimana yang telah pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana akhlak yang telah pernah dicontohkan oleh Nabi kita ketika ada seorang Arab Badui kencing di masjid. Pernah dengar? Ya, kalau seandainya ini ada teman antum yang kencing di masjid, kira-kira, ya, apa yang antum lakukan? Antum tembak dia, ya? Mungkin kita marah, ya. Tentu kita marah, ya. Masa dia tahu bahwa masjid ini adalah rumah Allah, rumah yang dicintai oleh Allah, tempat beribadah, solat, baca Quran, bahkan tempat belajar kita, dia kencingin, dia ludahin misalnya. Dulu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ya, disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, ya, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ustaz bacakan hadisnya, ya. Anak-anak Ustaz silakan didengarkan. Kita akan mengambil pelajaran yang sangat indah dari hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, juga Al-Bukhari, ya, kalau tidak salah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Bainama nahnu julusun, bainama nahnu fil masjid ma'a Rasulillah." Suatu ketika kami bersama Rasul di masjid, "Idh jaa'a a'rabiyyun," tiba-tiba datang seorang Arab Badui yang tidak dikenal oleh para sahabat, yang tidak masyhur, dia datang dari pedalaman. "Faqama yaqulu fil masjid," pokoknya tiba-tiba masuk dan kencing di dalam masjid, ya. "Faqala ashabu Rasulillah," maka para sahabat langsung mengatakan, mah, ya, "Hey, stop, gitu, hentikan," ya, maksudnya jangan kencing di masjid, atau pokoknya sedang mengalir air kencing itu hentikan, gitu, tutup kerannya, gitu, ya, pokoknya hentikan, jangan diteruskan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "La tazrimu," ya, "la tazrimu," jangan cegah dia. Artinya apa? Rasul ingin mengatakan kepada para sahabat, biar air itu mengalir terus sampai habis. Nah, jangan dicegah. "Da'uhu," biarkan dia. "Fatarakuhu hatta bala." Maka ketika diarahkan oleh Nabi seperti itu, ditinggalkan oleh para sahabat, dibiarkan oleh para sahabat sampai dia selesai kencing. Ya. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, setelah itu dia dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Bukan ditumbuk oleh Nabi, bukan mungkin disunat oleh Nabi, tidak, ya. Atau ditampar, tidak. Atau dimarahin, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan dengan perkataan yang penuh lemah lembut dan menunjukkan kasih sayang kepadanya, "Inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul." Ya, ketahuilah wahai saudaraku bahwa sesungguhnya masjid-masjid seperti ini, tempat ibadah seperti ini, itu tidak pantas untuk air kencing ini. "Walal qadar," tidak pula untuk kotoran lainnya. "Innama hiya li dzikrillah azza wa jalla." Sesungguhnya masjid ini fungsinya adalah untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah, wassalat, untuk salat, wa qiraatil Qur'an, dan untuk baca Al-Qur'annya, bukan untuk kencing, gitu. Ya, diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul tahu, ya. Rasul berhusnudzannya orang belum tahu. Dia belum belajar. Ya, dia melakukan itu karena ketidaktahuan dia. Ya, atau mungkin karena adabnya yang belum baik, karena belum belajar, datang dari pedalaman yang mungkin biasa kencing sembarangan, ya, masuk ke kota, ya, ke Madinah, tiba-tiba, ya, kencing di masjid. Mungkin itu pertama kalinya dia kencing di masjid, mungkin, ya, diarahkan oleh Nabi dengan baik, ya. Jelas, ya. Ya, ini contoh yang pertama, potret dari akhlak mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita mau baca bagaimana akhlak terpuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali buku-buku yang menghimpun akhlak-akhlak tersebut, ya. Ada buku Syama'il An-Nabi karyanya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, tebal. Kenapa? Saking banyaknya akhlak terpuji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan. Kenapa? Karena memang di antara pokok alasan diutusnya beliau adalah untuk apa? Liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tauhid, iya, itu di antara alasan diutusnya Rasul. Menyempurnakan akhlak, memperbaiki akhlak, berhias dengan akhlak mulia, itu juga diantara alasan kenapa para Nabi dan Rasul diutus di muka bumi ini. Kemudian contoh yang kedua yang disebutkan oleh Ibnu Jamaah rahimahullahu ta'ala, ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul juga, kata beliau, kepada Muawiyah bin Al-Hakam ketika beliau berbicara di dalam sholat. Boleh tidak berbicara di dalam sholat? Ya. Boleh berbicara di dalam sholat? Ya, maksud berbicara di sini adalah kita berinteraksi dengan orang lain, mengajak orang lain berbicara, boleh? Ya, atau kita berbicara dengan pembicaraan-pembicaraan yang biasa selain yang dibolehkan di dalam salat, maka tentu tidak boleh. Nah, pernah Muawiyah bin Al-Hakam ya, cerita langsung tentang kejadian yang pernah beliau alami, yang dari situ beliau mendapati betapa mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai beliau mengatakan, tidak pernah saya mendapati muallim, seorang guru, baik sebelum Nabi ataupun setelah Nabi, yang lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim juga rahimahullahu taala, ya, tapi kita bacakan dari redaksi yang disebutkan di dalam Musnad atau Sunan Ad-Darimi dari Muawiyah bin Al-Hakam, pelaku kejadian sendiri yang menceritakan kejadian ini. Beliau mengatakan, "Baina ana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shalah." Ketika saya berada di dalam salat bersama Rasul, yakni ada Rasul juga di dalam salat tersebut. Wallahu taala alam apakah beliau sebagai imam atau sebagai makmum, yang jelas bersama Rasul salat. Iza'atasa rajulun minal qawm, tiba-tiba ada yang bersin di dalam sholat. Ustaz sudah ajarkan ya adab bersin. Kalau seandainya bersin di dalam sholat, boleh mengucapkan alhamdulillah? Boleh. Boleh menjawab yarhamukallah? Nggak boleh. Ini dia ceritanya. Ya, tiba-tiba ada yang bersin dari orang yang sholat di situ, maka kukatakan kepada yang bersin, yarhamukallah. Jadi siapa yang mengucapkan yarhamukallah? Muawiyah bin Al-Hakam tadi. Qala fahaddaqanil qawm bi absarihim, tiba-tiba mereka menatap tajam dengan mata-mata mereka ke arah saya. Ya, tanda mereka marah, tanda mereka tahu bahwa itu tidak boleh, saya belum tahu gitu. Dilihat, ya. Faqultu wa thuklah ma lakum tanzuruna ilayya. Ibaratnya seperti itulah kalau dalam bahasa kita. Ini kenapa kalian melihat kepada saya? Kenapa kalian liatin lihat? Kenapa kalian liatin saya seperti itu? Ya. Apa kata dia selanjutnya? Fadarabal qaum bi aydihim ala afkhadihim. Jadi setelah dilihat tadi sama orang, dia malah komentar lagi. Ente ngapa lihat-lihat gitu? Kira-kira seperti itu. Ngapa kalian lihat seperti itu? Nampak dia udah berbicara yarhamukallah, tambah lagi bertanya, ngapa kalian lihat-lihat gitu? Ya, akhirnya orang-orang yang sholat ketika itu kata Muawiyah, fadarabal qaum bi aydihim ala afkhadihim. Mereka tepuk ya telapak tangan mereka ke paha mereka. Tanda apa? Untuk menyeru Muawiyah diam. Ya, nggak boleh bicara dalam sholat. Falamma ra'aituhum yuskitunani qultu ma lakum tuskitunani. Belum juga dia berhenti. Ketika Muawiyah tahu bahwa mereka itu menepuk ya paha mereka, tanda mereka ingin saya diam, saya bertanya lagi, ma lakum tuskitunani? Kenapa kalian suruh aku diam? Kenapa kalian suruh aku diam? Lakinni sakattu. Ya. Jadi itu dia hanya katakan di dalam dirinya, tapi ya dia diam juga akhirnya. Qala falamman sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah selesai dari salatnya, ya. Kemudian Muawiyah mengatakan, "Fa bi abi wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wa la ba'da ahsana ta'liman minhu." Demi Allah, ya. Demi Allah. Ya. Dia Muawiyah bin Al-Hakam bersumpah di sini, beliau mengatakan fa bi abi huwa wa ummi, ya, yakni wallahu taala alam, ya, ini maksudnya adalah kutubus Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ayah dan ibuku, ya. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan, menyaksikan, mempersaksikan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kudapati muallim, guru, baik sebelum Rasul ataupun sesudahnya, yang pengajaran dan pendidikannya yang lebih baik daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Ternyata setelah salat, apa kata Muawiyah? Wallahi, demi Allah, ma darabani wala kaharani wala sabbani. Ya, beliau tidak memukul saya karena berbicara dalam salat tadi. Wala kaharani wala sabbani. Beliau tidak mencaci maki saya, beliau tidak membentak saya. Ya. Saya enggak dipukul, saya enggak dibentak, saya tidak diejek-ejek, dicaci maki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Rasul kepada beliau sehingga beliau kagum dengan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul hanya mengatakan begini, kata Muawiyah, "Inna salatana hadhihi la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas." Sesungguhnya salat kita ini, wahai Muawiyah, tidak pantas dimasuki perkataan manusia sedikit pun. Ya. Sama seperti, kurang lebih seperti yang disampaikan kepada orang Arab tadi, sesungguhnya masjid ini tidak pantas untuk kencing kotoran seperti ini. Ya. Ini salat tidak pantas dimasuki oleh perkataan manusia sedikit pun. Innama hiya tasbihu. Sesungguhnya salat itu isinya hanyalah tasbih wa takbir, kemudian takbir wa tilawatul Quran, dan membaca Al-Quran. Ya. Oleh karenanya para ulama mengatakan kalau mengucapkan tahmid setelah bersin itu diperbolehkan karena ini sekedar zikir. Namun dengan suara yang apa? Anak-anak Ustaz? Yang lirih, yang pelan, yang didengar oleh diri kita saja. Kalaupun seandainya yang di samping kita qadarullah mendengar tahmid kita, boleh dia mengucapkan yarhamukallah? Tidak boleh. Kenapa? Dalilnya bahwa Muawiyah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak dari para sahabat juga berusaha untuk menegur Muawiyah bin Al-Hakam. Kenapa sih yarhamukallah tidak boleh? Kan bahasa Arab juga kan doa juga. Apa alasannya? Ustaz sudah pernah sampaikan kalau tidak salah. Yang ingat saya kasih hadiah. Mana dia, Ustaz? Ya, ada di sini. Ada kata perkataan hikmah mengatakan yang bijak, kalau mau simpan duit, simpan di buku. Karena umat ini tidak lagi membuka buku. Betul? Antum malas buka buku atau rajin? Rajin, alhamdulillah. Baik. Siapa yang ingat? Kenapa ucapan yarhamukallah itu dianggap ucapan yang tidak diperbolehkan di dalam salat? Apa bedanya sama alhamdulillah? Kelas 2, kelas 3, baik Farel, Fadl Farel. Ahsan. Karena pada ucapan yarhamukallah ada dhamir mukhatab. Apa itu dhamir mukhatab? Ya, kata ganti kamu. Artinya ucapan yarhamukallah itu ngajak orang bicara atau tidak? Berinteraksi dengan orang atau tidak? Iya. Yarhamukallah. Ada enggak yang diajak berbicara di situ? Ada. Karena itulah maka yarhamukallah tidak dibolehkan diucapkan di dalam salat. Kalau alhamdulillah masih boleh. Kalau seandainya tapi disarankan untuk mengucapkannya dengan suara yang lirih atau pelan. Barakallahu fik wa fi 'ilmik Farid, fadhal khudil hadiyah. Kemudian selanjutnya penulis rahimahullahu taala masuk ke adab yang ke-9. Kita lanjut belajar atau lanjut salat? Lanjut, cuma lanjut saja ya. Dia disebutkan setelah itu belajar atau salatnya. Nah, karena adab yang ke-9 ini paling panjang di antara adab-adab yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ustaz masih ada beberapa hadiah ini, Ustaz akan tanya. Adab yang ke-7 yang sudah kita bahas pada hari ini insyaallah taala. Siapa yang mau ditanya? Enggak ada. Sebutkan pertanyaannya dulu. Ya. Baik, faedah sedikit bagi para guru, para ustaz juga, di antara bentuk kelemah lembutan kita kepada murid adalah dalam bertanya kepada mereka sebutkan pertanyaannya dulu baru tunjuk. Ya. Jangan tunjuk, membuat mereka sudah panik, baru sebutkan pertanyaan. Nah, ada perbedaan di situ. Ya. Apa itu ini? Kasih jeda sedikit, baru tunjuk. Ada persiapan bagi mereka meskipun hanya beberapa detik. Tapi seseorang biasanya kalau sudah saat mau bertanya, fadal, fulan, sudah panik keluar dia. Ya, enggak dengar lagi apa pertanyaan setelah itu. Ya. Baik, saya sebutkan pertanyaannya dulu ya. Sebutkan beberapa akhlak terpuji minimal 3 yang disebutkan oleh penulis di dalam adab ketujuh tadi. Silakan akuna zidan. Rafa'a yadahu qablakum. Apa? Wajah yang berseri-seri. Contohnya gimana? Fatai. Khalas. Ya, terus? Menebarkan salam. Terus? Nah? Memberi makan orang lain. Barakallahu fiik. Catatan siapa sih, Dan? Ya, siapa lagi? Arifan sudah berulang nih. Kita kasih Ananda Rizki Gusrendi. Fadal. Nah, menahan marah. Terus menahan gangguan kepada manusia. Tidak mementingkan orang lain. Orang lain penting loh. Mementingkan diri sendiri. Terpuji ini. Tidak mementingkan diri sendiri. Lebih mementingkan orang lain. Baik. Coba sebutkan satu lagi untuk memperbaiki yang ketiga tadi. Memaafkan orang lain. Kalau mereka benar atau salah? Kalau mereka salah, sant. Baik. Pertanyaan yang lain. Pertanyaan yang lain. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau menegur seorang Arab Badui yang kencing di masjid? Apa? Hah? Anak-anak Ustaz kelas 1, kelas 2. Baik, fadal. Tidaklah berguna najis untuk jelas tidak berguna itu. Tapi bukan ini yang dikatakan oleh Rasul. Apa tadi? Tosa tunjuk. Ayo, fadal tengku. InsyaAllah. Baik. Tidak boleh ada najis di masjid. Sesungguhnya masjid hanya untuk berzikir, ibadah, dan tilawatul Quran. Mendekati sempurna, insyaAllah dapat hadiah. Baik, barakallahu fiik. Kita cukupkan sampai. Cukup? Belum. Pertanyaan terakhir. Itu pastikan hadiahnya ada dulu. Sudah berapa tadi? Baik, ada satu lagi. Apa yang dikatakan Nabi kepada Muawiyah bin Al-Hakam saat menegur beliau karena beliau ngomong berbicara di dalam salat? Fadal, syuja'. Kita dengarkan sesungguhnya. Sungguhnya di dalam sholat itu tidak pantas ada perkataan manusia. Jayyid, lanjutkan. Sesungguhnya salat itu hanyalah tasbih, terus takbir dan bacaan. Ayo sujud, ini enggak bisa dipotong nih sujud, enggak bisa setengah ini. Qiraatul Quran. Ahsan, tabarakallahu fiik. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak terpuji, sehingga kita dicintai oleh manusia, dan lebih-lebih lagi kita dicintai oleh Tuhan kita Allah tabaraka wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.